Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada malam hari ini kembali kita dipertemukan Allah Azza wa Jal di majlis yang mulia ini dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Azza wa Jal, yang mana pada kajian sebelumnya kita telah memasuki bab yang ke-8, masih tentang kitabus shalah, terkait dengan shalah, yaitu tentang al-imamah, tentang permasalahan keimaman, kepemimpinan di dalam shalat, terkait dalam bab shalat jamaah. Setelah kita sebutkan beberapa dari kriteria seorang imam, siapakah yang lebih berhak dan pantas untuk menjadi imam. Telah disebutkan bahwa yang pertama adalah al-aqra, orang yang paling fasih, yang paling banyak mengumpulkan Al-Quran, yang paling banyak menghafal Al-Quran dan paling fasih di dalam menerapkan Al-Quran. Kemudian yang kedua al-afqah, orang yang paling faqih, yang paling berilmu. Kemudian yang ketiga al-aqdam wal-asbaq hijratan, yang lebih dahulu, barakallahu fikum, hijrah, yang lebih dahulu hijrah. Kemudian yang keempat al-aqdam islaman, yang lebih dahulu masuk Islam. Kemudian yang kelima, apabila barakallahu fikum pada 4 kriteria tersebut kita dapati beberapa orang memiliki nilai yang sama, maka yang terakhir adalah al-akbaru sinnan, yang lebih berumur. Siapakah yang lebih tua di antara barakallahu fikum calon-calon imam tersebut? Namun kalau seandainya disebutkan di sini fa idza stawaya fi jami'i ma sabaqa quri'a bainahuma, apabila ada dua orang yang memiliki kemampuan dan kriteria yang nilainya sama, baik dari sisi qiraah, dari sisi fikih kefaqihan, dari sisi barakallahu fikum mana yang lebih dahulu hijrah, mana yang lebih dahulu masuk Islam, kemudian dari sisi usia, apabila kita mendapati dari 5 kriteria yang disebutkan tersebut ada beberapa orang barakallahu fikum memiliki nilai yang sama, maka quri'a bainahuma, maka diundilah di antara keduanya. Kita memakai undian. Faman ghaliba fil qur'ati quddim, barang siapa yang menang di dalam undian tersebut, maka dialah yang lebih didahulukan untuk menjadi seorang imam. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Hal ini juga disebutkan oleh Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti'. Adapun kaifiyah, tata cara qur'ah, tata cara undian, maka dalam hal ini bebas. Beliau menyebutkan barakallahu fikum, tidak ada ketentuan tidak undian tersebut. Dipersilahkan untuk menggunakan fikum jenis undian yang seperti apa. Tidak ada ketentuan yang harus untuk melakukan undian dengan cara tertentu. Barakallahu fikum. Jadi caranya bebas. Ini 5 kriteria yang kita sebutkan tadi, ini adalah kriteria umum. Kemudian di sana ada beberapa keadaan seseorang itu lebih didahulukan untuk menjadi imam, walaupun ada beberapa orang selain dia dari sisi dari lima kriteria yang disebutkan yang lebih unggul, tapi ada beberapa keadaan tertentu orang ini lebih didahulukan untuk menjadi imam, walaupun ada di antara makmum tersebut dari lima kriteria yang disebutkan dia lebih utama atau lebih unggul. Keadaan bagaimana disebutkan di sini, wasahibul baiti ahaqqu bil imamati min dhaifi. Pemilik rumah, tuan rumah itu lebih berhak untuk menjadi imam daripada tamunya. Tuan rumah itu lebih berhak untuk menjadi imam daripada tamunya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la ya'umman ar-rajulu ar-rajula fi ahlihi wala fi sultanihi. Tidaklah seseorang mengimami seseorang yang lain di tengah-tengah keluarganya dan juga tidak pada daerah kekuasaannya. Jangan sampai seseorang mengimami orang lain di tengah keluarga dari orang tersebut, dari orang lain tersebut, atau di daerah kekuasaannya. Di daerah kekuasaannya, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa kadha sultanu ahaqqu bil imamati min ghairihi. Begitu pula penguasa, pemimpin wilayah, barakallahu fikum, itu lebih berhak untuk imam, untuk menjadi imam daripada yang lainnya. Wa huwal imamul a'zham, yaitu pemimpin yang besar. Li umumil haditsil madhi qabla qalil. Dalilnya adalah hadith yang baru saja kita sebutkan, la ya'umman ar-rajulur rajula fi ahlihi wala fi sultanih. Jangan sampai seseorang mengimami orang lain di tengah-tengah keluarganya, maksudnya di rumahnya, barakallahu fikum, atau di daerah kekuasaannya. Sehingga oleh karena itu berdasarkan hadith ini, sahibul bait, tuan rumah, itu lebih berhak untuk menjadi imam, walaupun tamunya dari sisi bacaan lebih bagus, dari usia lebih tua, dari sisi ilmu lebih berilmu, barakallahu fikum. Akan tetapi pada keadaan seperti ini, sahibul bait, pemilik rumah atau tuan rumah, ahakku bil imamah, lebih berhak dan lebih pantas untuk menjadi imam daripada tamunya, walaupun sang tamu tersebut lebih faqih, lebih akra, lebih bagus bacaannya, barakallahu fikum. Begitu pula pemimpin itu lebih berhak untuk menjadi imam daripada rakyatnya, dia lebih pantas dan lebih berhak untuk menjadi pemimpin daripada rakyatnya, walaupun di antara rakyatnya banyak yang lebih faqih, yang lebih berilmu, yang lebih bagus bacaan daripada pemimpin tersebut. Akan tetapi kalau sang pemimpin kekeh untuk menjadi imam dan tidak mempersilahkan yang lain untuk menjadi imam, maka tidak boleh ada yang mendahului pemimpin tersebut dalam permasalahan al-imamah ini. Wa kadzalika imamul masjidir ratib aula min ghairihi. Begitu pula imam masjid ratib. Imam masjid ratib, ratib itu tetap, barakallahu fikum, imam masjid tetap yang sudah ditentukan pada masjid tertentu, itu lebih berhak untuk menjadi imam daripada yang lainnya, walaupun di antara jamaah ada yang lebih berilmu, ada yang lebih faqih, ada yang lebih bagus bacaannya. Dan orang ini tidak boleh melangkahi al-imamur ratib, walaupun dari sisi kualitas imamur ratib tersebut kalah dari atau di antara dari barakallahu fikum beberapa orang makmum yang ada ketika itu. Illa minas sultan, imam ratib imam tetap itu lebih utama dan lebih berhak untuk menjadi imam daripada yang lainnya, kecuali dari sultan, dari penguasa atau dari pemimpin. Nah, karena pemimpin tersebut berada di atasnya, pemimpin tersebut posisinya berada di atasnya. Nah, sehingga pemimpin ini lebih berhak untuk menjadi imam daripada imam ratib. Kalau seandainya sang pemimpin menghendaki untuk menjadi imam, maka al-imam ratib harus mengalah dan lebih mendahulukan pemimpin tersebut. Hatta wa in kana ghairuhu aqra'u minhu wa a'lam. Walaupun tadi kita sebutkan keadaan-keadaan tertentu tadi, beberapa orang, beberapa pihak lebih pantas dan lebih layak untuk menjadi imam. Yang pertama, sahibul bait, tuan rumah. Kemudian pemimpin, kemudian imamur ratib. Naam. Barakallahu fikum. Hatta wa in kana ghairuhu. Bahkan walaupun ada selain daripada beberapa orang yang lebih berhak untuk menjadi imam tadi, selain dia ada yang lebih bagus bacaannya dan lebih berilmu. Li umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dalilnya adalah keumuman dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya ummanar rajulu rajula fi ahlihi wala fi sultanihi. Tidaklah seseorang, janganlah seseorang mengimami orang lain, menjadi imam atas orang lain pada atau di tengah-tengah keluarga orang tersebut, di tengah-tengah makmum tersebut, wala fil sultanihi, dan juga jangan pula seorang mengimami orang lain pada daerah kekuasaan yang dikuasai oleh makmum tersebut. Sehingga oleh karena itu sahibul bait lebih berhak untuk menjadi imam, karena ini adalah fi ahlihi, di tengah-tengah keluarganya. Begitu juga as-sultan, penguasa, al-amir lebih berhak untuk menjadi imam daripada rakyatnya. Barakallahu fikum. Begitu pula al-imamur ratib, imam yang sudah ditetapkan itu lebih berhak untuk menjadi imam daripada selainnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalil-dalil yang disebutkan tadi, barakallahu fikum, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, la ya umman ar-rajulu ar-rajula fi ahlihi wa la fi sultani. Kemudian di sana ada syahid dari barakallahu fikum fi'lus sahabah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil. Naam. An-Nafi' qala, berkata Nafi' maula Ibni Umar. Nafi' ini murid dari Abdullah bin Umar, yang mana Nafi' ini adalah mantan budak milik Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, Nafi' berkata, uqimatis salatu fi masjidin bi ta'ifatin minal Madinah. Ditegakkan salat di salah satu masjid di salah satu daerah dari kota Madinah. Wali bin Umar qariban min zalikal masjidi ardun ya'maluha. Kemudian Umar, Ibnu Umar memiliki tanah yang dekat dari masjid tersebut, yang mana dia biasa bekerja di tanah tersebut, bertani atau kegiatan yang lain. Wa imamu zalikal masjidi maula lahu. Sementara imam masjid tersebut adalah mantan budak dari Abdullah bin Umar. Nah, dari sisi barakallahu fikum, status saja Abdullah bin Umar lebih pantas dan lebih layak. Dan jangan ditanya dari sisi keilmuan dan kefakihan, Abdullah bin Umar termasuk di antara fuqaha ussahabah dan termasuk di antara al-mukthirina birriwayah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi kesalehan, kefakihan, maka tentu tidak sebanding dengan mantan budak tadi. Akan tetapi mantan budak ini, mantan budak dari Abdullah bin Umar menjadi imam ratib di masjid tersebut. Falamma sami'ahum Abdullah ja'a liyashhada ma'ahumus shalah. Maka ketika Abdullah bin Umar mendengar azan, maka dia pun datang ke masjid tersebut untuk menyaksikan, untuk melaksanakan salat bersama mereka. Faqala lahul maula sahibul masjidi. Dan berkatalah mantan budaknya tadi, barakallahu fikum, yang mana dia menjadi imam pada masjid tersebut, taqaddam fasalli. Majulah wahai Abdullah bin Umar dan salatlah. Naam. Taqaddam fasalli, majulah dan tegakkanlah salat. Faqala Abdullah, maka Abdullah mengatakan, anta ahakku antu sholliya fi masjidika minni, fasallal maula. Engkau lebih berhak, lebih pantas untuk salat di masjidnya kamu. Maksudnya lebih layak dan lebih pantas untuk menjadi imam di masjidmu daripada saya. Maka seketika setelah itu maula tadi, mantan budak tadi, barakallahu fikum, salat sebagai imam dan di belakangnya Abdullah bin Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Inilah beberapa kriteria dari al-imam dan siapakah yang lebih layak dan lebih berhak untuk diutamakan sebagai imam. Kemudian ikhwani fiddin, di sana ada beberapa keadaan dari imam yang disangkakan, dan banyak orang yang menyangkakan bahwa dia tidak layak dan tidak boleh untuk menjadi imam. Perlu diketahui sebuah kaidah yang disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, kullu man sahhat salatuhu li nafsihi sahhat salatuhu li ghairihi. Setiap orang kalau dia sendiri menegakkan salat, kemudian apabila dia menjalankan rukun dan kewajiban salat, kalau dia menegakkan salat sendiri, maka salatnya sah ketika dia menegakkan rukun dan kewajiban dari sholat-sholat tersebut. Maka apabila secara pribadi sholat yang dia tegakkan itu sah bagi dia, maka sholatnya dia bersama para jamaah yang lain, maka juga sah sholat jamaah yang berimam di belakangnya. Mafhum? Saya ulangi, kullu man sahhat sholatuhu li nafsih, setiap orang yang dihukumi bahwa setiap dia melakukan sholat secara sendiri, sholatnya sah, maka apabila dia membawa jamaah sebagai imam, maka sholat jamaah yang dia bawa pun juga sah. Barakallahu fikum. Karena di sana ada beberapa orang yang disangkakan seperti al-mubtadi. Ada salah satu pendapat bahwa sholat di belakang seorang mubtadi, seorang fasik, itu tidak diterima, tidak sah. Makmum yang sholat di belakang mubtadi, di belakang seorang yang fasik, itu tidak sah. Maka kita kembali kepada kaidah tadi, kita tanyakan mubtadi tadi, kalau dia sholat sendiri sah enggak sholatnya? Orang fasik tadi, kalau dia menjalankan rukun dan kewajiban sholat, kalau dia sholat sendiri dengan menjalankan kewajiban sholatnya dan rukunnya, apakah sholatnya sah kalau dia sholat sendiri? Kalau dijawab sah, berarti kalau seandainya dia menjadi imam, maka orang-orang yang sholat di belakangnya pun hukumnya sah. Barakallahu fikum. Wa hadza sabitun bil istiqra wa fil awanil atiya ziyadatu bayanin biinnillahi ta'ala. Ini sabit, kaidah ini sabit. Naam, kaidah ini sabit, tetap dan nyata. Kaidah ini benar berdasarkan istiqra setelah melalui naam pembahasan dari dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang dari murid Syekh Al-Albani rahimahullah, yaitu Husain Al-Waisa bertanya kepada Al-Imam Al-Albani. Naam, pertanyaannya, hal antum ma'aman yakul kullu man sahat salatuhu li nafsihi salat salatuhu li ghairihi ma'a karahatis salah khalfal fasik wal mubtadi'. Faqala na'am. Apakah engkau wahai imam termasuk di antara orang yang berpendapat bahwa setiap orang yang sah sholatnya apabila dia melakukan sholat tersebut sendiri maka sholatnya sah, maka begitu pula para jamaah yang bermakmum di belakangnya sholatnya juga sah selama kewajiban dan rukun sholat terlaksana. Barakallahu fikum. Walaupun engkau berpendapat bahwa sholat di belakang seorang yang fasik dan mubtadi itu makruh, tidak sampai haram atau tidak sampai sah, tidak sah, nah, hanya sebatas makruh, tidak disenangi. Kemudian Syekh Al-Albani menjawab, faqala na'am, iya, saya berpendapat demikian. Barakallahu fikum. Di sana ada beberapa na'am keadaan yang mana disangkakan bahwa seorang tertentu bahwa dia tidak boleh untuk menjadi imam, dan kalau seandainya dia menjadi imam maka sholat di belakangnya tidak sah, maka perlu untuk disebutkan. Yang pertama adalah imamatus sabi al-mumayyiz, keimaman seorang anak kecil yang sudah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz ini dia bisa membedakan baik dan buruk. Naam, dia belum balig. Beda ya balig. Naam, kalau balig itu tanpa diragukan lagi. Ini mumayyiz. Rata-rata disebutkan oleh para ulama usia mumayyiz itu 7 tahun. Namun ada orang beberapa anak yang belum 7 tahun dia sudah mumayyiz, atau kebalikannya sudah lewat 7 tahun dan dia belum mumayyiz. Maksudnya dia sudah bisa membedakan ini baik, ini buruk, dan sudah bisa diajak untuk berpikir. Barakallahu fikum. Dan tentunya as-sabi ini, anak kecil ini, dia sudah paham mana itu hadas, mana itu najis, apa itu taharah dan kewajiban-kewajiban di dalam sholat. Barakallahu fikum. Bal huwal aula fil imamah. Ketahuilah bahwa anak kecil ini kadang lebih pantas untuk menjadi imam apabila dia adalah orang yang paling pandai dan paling banyak hafalannya di antara jamaah. Telah disebut barakallahu fikum, di antara dalilnya adalah yaitu hadis Amr bin Salamah. Amr bin Salamah yang mana dia mengimami barakallahu fikum kaumnya dalam keadaan ketika itu usianya 6 antara 6 sampai 7 tahun. 6 antara 6 7 tahun. 6. Amr bin Salamah. Disebutkan dalam riwayat sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, qala lamma kanat waq'ata ahli al-fathi badara kullu qaumin bi islamihim. Dan ketika Fathu Makkah, maka bersegeralah setiap kaum untuk menyatakan keislamannya. Mereka mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan keislaman dan ketaatan. Maka bapak saya barakallahu fikum datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membawa berita keislaman kaumnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika bapak saya ini kembali ke daerah kami, bapak saya mengatakan, ji'tukum wallahi min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan. Sungguh saya telah datang kepada kalian dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, yang mana Nabi tersebut memerintahkan, sallu salatan kada wa kada fi hini kada. Wa sallu salatan kada wa kada fi hini kada. Salatlah kalian dengan salat tertentu, dengan salat begini dan begitu pada waktu ini. Dan salatlah kalian barakallahu fikum dengan salat begini dan begitu pada waktu tertentu. Fa idza hadaratis salatu falyu'adzin ahadukum. Kemudian Nabi juga mengatakan, apabila telah masuk waktu salat, hendaknya salah seorang kalian mengumandangkan azan. Wal ya ummakum aktsarukum qur'anan. Dan hendaknya yang mengimami kalian di dalam salat tersebut adalah orang yang paling banyak Al-Qur'annya di antara kalian. Fa nadharu falam yakun ahadun aktsaru qur'anan minni. Akhirnya mereka melihat dan mencari-cari siapakah yang paling banyak hafalannya, siapakah yang paling banyak jam'an lil Qur'an, yang paling banyak mengumpulkan Al-Qur'an. Falam yakun ahadun aktsara Qur'anan minni, dan tidak ada, dan ternyata tidak ada seorang pun yang lebih banyak barakallahu fikum hafalan Al-Qur'annya daripada saya, kata Amr bin Salamah, yang mana ketika itu usianya antara 6 sampai 7 tahun. Lima kuntu atalaqqa minar rukban. Kenapa kok bisa Amr bin Salamah ini paling banyak, padahal barakallahu fikum dia ini termasuk di antara yang terkecil, bahkan ketika itu usianya antara 6 sampai 7 tahun. Nah, dikatakan oleh Amr bin Salamah, yang mana saya sering menjumpai nam kafilah-kafilah dagang. Nah, sebelumnya saya sering menjumpai mereka dan saya sering mendengar bacaan-bacaan Al-Quran dari mereka, kata Amr bin Salamah. Faqaddamuni baina aidihim wa ana ibnu sittin aw sab'in sinin. Maka saya pun dimajukan oleh mereka sebagai imam, yang mana ketika itu usia saya 6 atau 7 tahun, kata Amr bin Salamah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sehingga oleh karena itu Imam At-Sabi Al-Mumayyiz, yang seorang anak yang mumayyiz dan tentunya dia bisa menjaga kewajiban-kewajiban dan rukun-rukun sholat, tidak sembarang asal dia itu bagus bacaannya, enak dan banyak hafalannya, kemudian didahulukan menjadi imam sementara dia tidak paham dan tidak mengerti tentang barakallahu fikum hukum-hukum yang terkait dengan sholat, maka yang seperti ini tidak benar. Nah, tentunya harus diperhatikan hal-hal tersebut dan kita juga tidak boleh bermudah-mudahan dalam hal ini. Dan tentunya ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kita melihat keadaan apakah di situ ada kendala. Nah, walaupun dari sisi kriteria dia lebih layak, cuman kita harus melihat apakah di sana ada kendala yang lain, misalnya pandangan dan atau penilaian masyarakat ketika itu. Jangan sampai karena hal-hal seperti ini bisa menimbulkan permasalahan di belakang itu semua. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, imamatul a'ma, keimaman seorang yang buta. Imam seorang yang buta maka juga diperbolehkan walaupun dia buta. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Imam Al-Baihaqi dari sahabat Anas bin Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibna ummi maktum ya ummun nasa wa huwa a'ma. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Ibnu Ummi Maktum sebagai penggantinya untuk mengimami kaum muslimin dalam keadaan dia a'ma. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan-perjalanan jauh, nam jihad, dan mayoritas perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalam rangka jihad, maka beliau menunjuk Abdullah bin Ummi Maktum sebagai imam menggantikan beliau dalam keadaan Abdullah ibnu Ummi Maktum ini adalah seorang yang buta. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Sunan Abi Daud. Kemudian yang ketiga adalah imamatul ma'dzuri bis sahih. Keimaman seorang yang sakit mengimami orang yang sehat. Seorang yang sakit boleh mengimami orang yang sehat. Nah, orang yang memiliki kendala-kendala tertentu, yang memiliki halangan-halangan, misalnya naam, dia tidak bisa melaksanakan wudu karena dia sakit. Dia memiliki sakit tertentu yang menjadikan dia tidak bisa untuk melaksanakan wudu sehingga dia bertayamum. Maka orang yang seperti ini sah-sah saja untuk menjadi imam mengimami orang-orang yang mengamalkan wudu. Nah, barakallahu fikum. Dari sisi naam, kualitas seorang yang mutawaddi, orang yang berwudu dengan air, yang menjalankan amalan secara sempurna, tentunya itu lebih tinggi nilainya barakallahu fikum daripada seorang yang memiliki halangan. Nah, dari sisi keadaan, kita tidak berbicara tentang ajar dan keutamaan, dari sisi keadaan. Naam. Akan tetapi yang seperti ini tidak mengapa, seorang yang memiliki uzur sakit atau misalnya atau yang semisalnya boleh-boleh saja dia mengimami orang yang sehat. Naam. Dan tentunya ikhwanifiddin selama orang yang sakit tadi memiliki kriteria-kriteria yang lain yang menjadikan dia boleh atau lebih berhak layak untuk menjadi imam. Misalnya dia al-aqra, yang pertama dia paling bagus bacaannya misalnya, atau yang paling faqih. Kemudian dalam suatu keadaan pada waktu tertentu dia sakit, barakallahu fikum, walaupun dia sakit, walaupun dia tidak bisa menyempurnakan wudu, nam dia barakallahu fikum boleh-boleh saja dan sah-sah saja untuk menjadi imam. Karena kriteria-kriteria yang lain yang menjadikan dia lebih berhak untuk menjadi imam itu ada. Barakallahu fikum. Dan dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa amma naqisut taharah fala dalila yadullu 'alal man'i aslan. Fayasihu an ya'ummal mutayammimu mutawaddian. Adapun orang yang tidak menyempurnakan toharoh, maksudnya dia tidak bisa berwudu. Maksud tidak menyempurnakan toharoh, maksudnya dia tidak bisa barakallahu fikum melaksanakan wudu, naam, atau mandi. Fala dalila yadullu ala man'i aslan. Tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa dia tidak boleh untuk menjadi imam. Fayasihu an ya'ummal mutayammimu mutawaddian. Maka sah-sah saja seorang yang bertayamum mengimami orang yang berwudu. Naam. Adapun dalilnya adalah yaitu kisah yang terjadi pada Amr bin As radhiyallahu anhu, yang mana dia mengimami Amr bin As dalam sebuah perjalanan. Suatu ketika Amr bin As pada malam harinya dia ihtilam. Dalam keadaan ketika itu cuaca sangat dingin, maka kalau seandainya dia mandi, dia mengkhawatirkan dirinya. Ihtilam tu fi lailatin baridah, kata beliau, saya ihtilam pada malam yang sangat dingin. Fi ghazwati dzatis salasil. Fa asfaqtu in iktasaltu an ahlik. Yaitu pada pertempuran dzatus salasil, yang mana ketika itu dia menjadi amir, menjadi pemimpin dalam ekspedisi 6 perang dzatus salasil. Fa asfaqtu in iktasaltu an ahlik. Maka saya khawatir kalau saya tertimpa bencana kalau seandainya saya mandi. Akhirnya saya bertayamum. Tsumma shallaitu bi ashabis subha, dan saya salat subuh sebagai imam, mengimami para sahabat yang lain. Dan mereka pun menyampaikan berita tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bertanya kepada Amr, "Ya Amr, shallaita bi ashabika wa anta junub?" Wahai Amr, apakah engkau salat mengimami sahabat-sahabatmu dalam keadaan engkau junub? Karena dia enggak mandi. Sehingga sebagian orang mengatakan bahwa itu dia masih junub, kok dia jadi imam. Akhirnya Nabi menegur, "Wahai Amr, kenapa engkau salat mengimami sahabat-sahabatmu dalam keadaan junub?" Maka saya pun mengkhabarkan kepada Nabi, kata Amr, "Apa alasan saya sehingga saya tidak mandi ketika itu dan saya hanya bertayamum?" Waqultu, dan saya pun mengatakan, "Wahai Rasul, sesungguhnya saya pernah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayatnya, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kalian. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun tertawa mendengar jawaban dari Amr bin As, walam yakul syai'an, dan Nabi pun tidak mengomentari sesuatu pun dari apa yang disebutkan Amr bin As tersebut. Maksudnya Nabi menyetujui dan membolehkan alasan yang disebutkan oleh Amr bin As tadi. Sehingga seorang mutayammim boleh-boleh atau sah-sah saja dia mengimami al-mutawaddi, orang yang melaksanakan wudu. Kemudian berikutnya, imamatul jalisi bil qadiri alal qiyami wa julusi ma'ahu. Seorang imam yang duduk, yang enggak bisa berdiri, boleh saja dia mengimami dalam keadaan duduk, mengimami orang-orang lain yang mana orang-orang tersebut sanggup untuk berdiri. Nah, misalnya seorang imam ratib sakit dan dia memaksakan diri untuk menjadi imam, hanya saja dia tidak bisa untuk melaksanakannya sambil berdiri, maka tidak mengapa bagi dia untuk mengimami dalam keadaan duduk. Barakallahu fikum. Dan para jamaah dan para makmum pun juga mengikuti imam, yaitu sholat pada dalam keadaan duduk. Dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiba farsan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggangi kuda, kemudian beliau terjatuh dan beliau pun terluka cedera. Fa shalla salatan minas salawati wa huwa qa'idun fa shallaina wara'ahu qu'udan. Maka beliau pun salat dalam keadaan beliau duduk, dan kami pun salat di belakang beliau dalam keadaan duduk pula. Kemudian setelah selesai sholat, beliau mengatakan, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu ditunjuk, dijadikan adalah untuk diikuti. Fa'idha salla qa'iman fasallu qiyaman. Apabila dia sholat berdiri, maka sholatlah kalian dalam keadaan berdiri pula. Fa'idha raka'a farka'u. Dan apabila dia rukuk, maka rukuklah. Wa idza rafa'a farfa'u, dan apabila dia bangkit maka bangkitlah. Wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu, dan apabila dia mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah maka ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'u, dan apabila imam tersebut salat dalam keadaan berdiri maka berdirilah, kalau dia salat dalam keadaan duduk maka duduklah, diikuti imam tersebut. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wallahu taala alam bisawab. Ilahuna insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.